Dan nikmati kali ini akhir sebuah cerita. Dinikmati dipanggil bersama Pancur ada Reza Lawang Sewu kembali dirangkai bersama Pancura Live Music. Pada terani lagu apa sih? Santai. Tak pergi dari ku, walau tepuk tangan buat Cokaper Bro. Siang ini bukan main ya.